Jangan salah, bukan berarti Allahu Akbar gak mandi. Salah sasaran. Ayo lek gak percaya. Undangno Kiai Sewu sing terkenal dongane paling mandi, nek perlu sak Samsudin celukan pisan. Ayo sapa? Ini ngasih penjelasan. Kalau kamu bisa ngajar Quran, ngajar. Pahalamu luar biasa. Kalau kamu enggak bisa ngajar, jangan ngajar. Bingung nih. Kayak iso mulang ngomulang, bingung nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya ulang ya. Kita itu terlalu banyak trik tapi kurang action. Maaf. Kita yang punya an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah bagian dari iman. Tapi tempat-tempat ibadah orang lain bersih-bersih, baunya harum-harum, wangi-wangi. Saman mlebu gereja lah wangi-wangi, harum-harum. Ayo, neng masjidmu samping ditulisi an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah bagian dari iman. Jajali sampean mlebu jedinge. Engko lak pesinge 27 derajat. Ngono tulisane an-nadhafatu minal. Di dalam masjid, maaf, ono telek cecek, ora disuceni, cuma dibunderi kapur, wer. Ditulisi awas telek. La haula wala quwata illa billah. Saya pernah ke Singapura beberapa kali. Ya. Gini-gini udah sering healing ke luar negeri. Anggitmu kaya wong sambong. Urip mengutek wae. Sugih ora tau numpak pesawat, ora tau ngerti pramugari. Ngertimu bojomu sing burek-burek sampe cangkeme ndermi meletek-letek-letek-letek-letek. Enek pramugari ki wis ayu-ayu mulus-mulus, gek sikape ramah, ada yang bisa dibantu. Mulane sekali-kali healing luar negeri. Ya saya kalau ke luar negeri itu ana sing takon, ngapain? Ngarit. Nganyelke. Yo ngaji. Itu diajak jalan-jalan sama panitia, naik perahu di sungai. Ya mesti, masa naik perahu nang kuburan. Masya Allah, sungainya itu airnya betul-betul jernih, bersih, bening, gak ada sampahnya. Bening, bersih, jernih. Iku kali nang Singapura. Ayo kali sambong. Gak ketok banyune. Sing kertas, sing plastik, sing botol, sing softtek. BH, dorong vitamin trimpul-trimpul sing warnane kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, seluruh jamaah yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Saya terharu, bahagia sekaligus bangga menyaksikan semangat dan antusias masyarakat Sambong dalam menghadiri acara malam hari ini. Sampai tempat yang disiapkan panitia gak cukup, padahal duduknya sudah dempet-dempetan. Saya jadi berhusnudzon kalau menghadiri acara yang gak wajib saja begini semangat, apalagi masyarakat Sambong dalam menghadiri acara yang wajib pasti lebih semangat, betul? Yang gak wajib seperti ini aja luar biasa semangatnya, apalagi menghadiri acara yang wajib seperti sholat subuh berjamaah. Insya Allah masjid-masjid di sekitar Sambong kalau sholat subuh jamaahnya sampai melebar ke jalan-jalan raya, betul? Saking melebare sampai gak ono sing nang jero. Jangan sampai terjadi seperti kasus yang sering saya ceritakan. Ada muadzin tukang azan marah-marah, nesu-nesu, gara-garanya pas waktu zuhur diazani gak ada yang datang ke masjid. Nanti waktu asar diazani gak ada yang datang ke masjid. Maghrib diazani gak ada yang datang jamaah ke masjid. Isak juga begitu, diazani kenceng banget gak ada yang datang ke masjid. Subuh lebih-lebih udah diazani kenceng ditambah pujian. Maunya sih sambil nunggu orang yang datang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyghilil zalimin bidzalimin. Hampir 100 kali. Enggak ada yang datang. Tiba-tiba dia dengar dari kamar mandi sebelah masjid itu ada keracak-keracak-keracak. Seneng, alhamdulillah dapat penumpang. Cuma 2 orang. Ternyata enggak mau sholat subuh, nguyuh tok. Akhirnya ini muadzinnya dendam, nesu-nesu. Jam 8:30 pagi azan. Pakai loudspeaker dikencengin suaranya. Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu mendengar ada azan jam 8:30 pagi, masyarakat marah-marah gemberuduk demo ke masjid sambil bawa pentungan. Ayo sapa iku ngawur jam 8:30 isuk kok azan. Sampai di masjid marah-marah, "Woi, apa maksudmu? Jam 8:30 azan sak banter-bantere wedan kowe ya." Kata si muadzinnya, "Sing ngedeni aku apa sampean? Wong sampean iki wayah zuhur tak undang ora moro. Wayah asar tak undang ora teko. Maghrib tak azani ora teko. Isya tak azani ora teko. Wayah subuh tak azani ora teko. Lha iki jam 8:30 ora wayahe tak azani kok moro kabeh? Sing ngaten aku apa sampean?" Akhirnya mbalik, ya wis padha edane. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak para jamaah, hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirangkai dengan khatmil Quran. Pertama, mengingatkan kepada kita bahwa nabi karo kiai kuwi ora padha. Ya wis suwe. Kalau Kanjeng Nabi dihormat diperingati hari lahirnya. Kalau kiai ulama dihormat diperingati hari kematiannya. Bedanya apa? Pertama, nabi itu ikhlas. Hidupnya ikhlas, seluruh aktivitas kehidupnya didasari dengan keikhlasan. Dalam memperjuangkan agama Allah, ikhlas benar-benar lillahi ta'ala. Bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, tanpa pamrih. Iku nabi, berjuang benar-benar ikhlas. Lenek kiai ceramah sik nganggo nyuguhi ngombe, isek nyiapi konsumsi, isek maringi. Tamanku lek ora ngerti karepku aja ndisiki. Maringi tempat transit, maringi sembuh sak karepmu. Kalau Kanjeng Nabi mulai lahir sampai wafat baik, sedikit pun enggak ada celah, enggak ada kekurangan, apalagi cacat. Kanjeng Nabi ku wulida hasanan wa nasya'a hasanan wa syaba hasanan wa tuwfiya hasanan. Itu kok manggut-manggut ngerti artinya? Kanjeng Nabi niku dilahirkan dalam keadaan sae. Ayo melu nyaut sae ben gak sido udan. Kanjeng Nabi niku dilahirkan dalam keadaan tumbuh menjadi anak-anak, dalam keadaan tumbuh remaja menjadi remaja engkang, tumbuh dewasa, dewasa engkang, sampai klimak kesaenanipun Kanjeng Nabi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Rasulullah diwafatkan dalam keadaan sae. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kebaikan Rasulullah itu stabil, lurus. Sedikit pun enggak ada noda, sedikit pun enggak ada cacat. Sama sekali enggak ada kekurangan, sama sekali enggak ada kejelekan sedikit pun. Allahumma shalli ala Muhammad. Lurus dan stabil kebaikannya. Lah nek kiai, ngapunten nggih kiai-kiai nggih. Saapik-apike kiai pasti punya masa lalu. Yang itu ada eleknya. Sing sakniki dadi kiai ngapunten yai. Niki mbiyen nalika ten pondok nate nggasap sandal, nggih. Ya apa ora? Nggih. Saapik-apike kiai pasti punya masa lalu. Yang itu ada jeleknya. Wong aku wae tahu. Dulu waktu masih kecil, kula niku nate nyolong jambu. Sampai saiki jah kelingan. Dadi habis subuh lho gara-gara cerita nyolong jambu malah udan. Allah. Ndak-ndak insyaallah ndak hujan. Bismillah ya Allah. Bi barakati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi barakatil Quran. Ya Allah. Iki pawange ngantuk paling. Dilanjut mboten? Mboten napa-napa nggih. Bismillah. Sing kodanan ganjarane tambah akeh. Pun bismillah ya Allah. Bi barakati Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi barakatil Quran. Panjenengan paringi terang ya Allah. Amin. Dulur-dulur kula badhe ngaji hormat Maulid Nabi ya Allah. Amin. Pun alon-alon kula yo nate. Kula mbiyen nek turu niku ten masjid. Cili rampung subuh badhe mulih niku kula nyolong jambune tangga. Wis metingkring nang dhuwur pang, konangan sing duwe, ayo ora mudhun, tak kandhane bapakmu. Anjlok kula, mencolot kula karo nangis-nangis. Wedi yen dikandhane wong tuwa. Kuwi bocah biyen, nek bocah saiki. Pemenek nyolong jambu wis nang dhuwur pang, konangan sing duwe kok diwedekke. Ayo ora mudhun, tak kandhane bapakmu. Ora apa-apa, kandhake kae bapak nang dhuwur kae. Bapaknya nggawa karung non dhuwur. Jadi gini ya, sejelek-jeleknya orang pasti punya masa depan. Yang itu ada harapan baik. Ndak hujan insya Allah. Sampan sing mantep, sing yakin. Ndak hujan. Nanti hujannya setelah ngaji ini selesai. Ojo tepuk tangan kok malaikate gak sida nahan iki kok. Malaikate kok nek sampeyan tepuk tangan, malaikat sing nahan udan iki melu tepuk tangan. Ucul engko udan meneh. Insyaallah. Tak baleni. Sejelek-jeleknya orang pasti punya masa depan. Yang itu ada harapan baik. Sebaik-baiknya orang pasti punya masa lalu. Yang itu ada jelek. lainnya kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insanul kamil, manusia sempurna kebaikannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dah langsung ke poin. Rasulullah diutus sebagai uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan agar manusia menjadi baik dan benar diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuntunan dari Rasulullah itu dalam bahasa kita disebut dengan agama. Oke, untuk menambah wawasan biar agak pengalaman dikit, secara garis besar agama itu ada dua. Secara umum, secara garis besar agama itu ada berapa? Oke, ada agama samawi, agama langit. Lek wong Batang ngarani agama langit. Tapi yen wong Bojonegoro daerah ngen kula leh mastani Revival of Religion. Kemudian ada agama ardi. Wong Batang ngarani agama bumi. Yen wong Bojonegoro daerah kula leh mastani The Natural of Religion. Gusto manuto. Agama langit, agama ardi itu Islam, Nasrani, Yahudi. Sampeyan tepuk tangan kok garai. Kemudian agama ardi, agama bumi itu diantaranya Hindu, Buddha, Konghucu. Terus di Jepang itu ada namanya agama Shinto. Bapak Ibu, semua agama punya Tuhan. Halo. Kita umat beragama Islam, Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yang kita wajib meyakini tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak ditaati dan disembah kecuali Allah Subhanahu. La ilaha illallah. Kalau saudara kita yang beragama Nasrani, Tuhannya Trinitas, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Saudara kita umat Hindu, Tuhannya Trimurti, ada Brahma, Wisnu, Shiva. Umat Buddha, Tuhannya ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar, Dipayana dan Mahayana. Lek wong Jepang, agamoe Shinto, itu Tuhannya namanya Amaterasu Ohomikami. Tangan del yowis. Punya anak laki-laki namanya Ninikino Mikoto. Punya anak perempuan namanya Nininiko Mikoto. Punya anak lagi namanya Makoyoto. Punya anak lagi namanya Hirohito. Saiki dadi jenenge kaisar. Nah, yang terakhir Ajinomoto. Semua agama punya kitab suci. Kita umat Islam, kitab sucinya Al-Qur'an. Ini di Khatmil Qur'ani. Saudara kita yang beragama Nasrani di Indonesia, Kristen, kitab sucinya Bible atau Injil. Itu macam-macam Bapak Ibu, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ada Markus, Matius, Lukas, Barnabas, Yohanes, macam-macam. Ya penceramah ya kudu pengalaman. Gak ngene ya ora laris kok ya. Umat Hindu, agama Hindu kitab sucinya Weda. Sedangkan agama Buddha kitab sucinya Tripitaka. Lek wong Jepang agama Shinto itu mereka punya kitab suci namanya Nihingi Yingiski. Aku ya ora ngerti kok. Kita wajib meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang terbaik dalam keyakinan Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kitab suci yang paling mulia. Eh, tolong perhatikan ya. Di antara mukjizatnya Al-Qur'an satu saja. Al-Qur'an yang begitu tebal 30 juz 114 surat bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun. Coba carikan di dunia ini kalau ada buku yang tebal yang bisa dihafal di luar kepala tanpa satu huruf pun terlewatkan, gak bakal ada kecuali Al-Qur'an. Maka di mana-mana banyak lomba musabaqah hifdzil Qur'an, lomba hafalan kitab suci Al-Qur'an. Tapi panjenengan gak mungkin pernah dengar ada lomba hafalan kitab Injil. Ada? Lomba hafalan kitab Weda, lomba hafalan kitab Tripitaka, gak akan ada. Karena memang gak bisa dihafal. Sealim-alimnya umat beragama lain, gak ada yang hafal kitab sucinya secara utuh tanpa terlewatkan satu huruf pun, kecuali di Islam. Anak kecil aja bisa hafal 30 juz 114 surat tanpa terlewatkan satu huruf pun. Bocah cilik-cilik hafal, sing gede-gede perhafal. Bahkan maaf-maaf, orang yang tunanetra gak bisa melihat bisa hafal Quran. Bukankah ini mukjizat? Lagi ya, satu. Jenengan sering gak sadar bahwa setiap huruf Al-Quran itu sesungguhnya adalah nafasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap huruf Al-Quran itu adalah suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika jenengan membaca Al-Quran, berarti nafasmu bersentuhan dengan nafasnya Rasulullah. Suaramu berpadu dengan suara Rasulullah. Kapan? Ketika dirimu membaca Al-Quran. Betapa mulianya orang yang membaca Al-Quran. Maka jangan sampai ada hari kita lewatkan tanpa membaca Al-Quran. Kalau bisa ikut program ODOJ, ODOJ, One Day One Juz, satu hari satu juz. Kalau keberatan, ya one day setengah juz, satu hari setengah juz. Mending setahun bisa khatam 6 kali. Masih keberatan, one day seperempat juz, setahun masih khatam 3 kali. Keberatan, one day one lempir. Lek wis mentok gak iso, iso muopo yo kuwi dresen terus najan meng sak ayat. Ngono Bu. Kan ono Bu, sak ayat isine meng sak huruf. Isomu kuwi yo dres terus. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Shad. Shad. Shad. Shad. Bosen yo ganti qaf. Qaf. Qaf. Qaf. Qaf. Bosen ganti meneh. Nun. Nun. Nun. Nun. Nun. Katok shadaqallahul azim. Besok nambah dua huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Yasin. Yasin. Yasin. Ben variasi yo ganti. Toha. Toha. Toha. Toha. Toha. Ben variasi ganti meneh. Hamim. Hamim. Hamim. Nek katok yo. Sodakallahul azim. Loh, jangan diremehkan walaupun satu dua huruf. Itu berarti nafasmu ketempelan nafasnya Rasulullah. Karena Al-Quran adalah nafas Rasulullah. Suaramu berpadu dengan suara Rasulullah. Karena Al-Quran adalah suara Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kita wajib meyakini Al-Quran yang paling mulia. Maka apapun dan siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia. Coba semuanya jawab ya. Ini saya buktikan bahwa siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Ayo semuanya semangat. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling disampaikan kepada Rasulullah. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling turunnya pada bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi bulan yang paling diturunkan pada satu malam, yang malam itu disebut Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar menjadi malam yang paling, sehingga siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, dunia akhiratnya pasti akan menjadi orang yang, Allahumma shalli ala Muhammad. Siapapun yang membaca Al-Quran pasti mulia. Siapapun yang memahami Al-Quran pasti mulia. Siapapun yang mengkaji Al-Quran pasti mulia. Siapapun yang mengamalkan Al-Quran pasti mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin berkomunikasi sama Allah, bercakap-cakap sama Allah, lek bahasane wong sambong, omong-omongan karo Gusti Allah, monggo becik maca Al-Qur'an. Maca Al-Qur'an niku omong-omongan karo Gusti Subhanallah. Kita diberi wasilah oleh Allah untuk bisa komunikasi dengan Allah melalui Al-Quran. Satu keistimewaannya lagi, Nabi Muhammad SAW bersabda, inna lillahi ta'ala ahlun fil ard. Sesungguhnya Allah punya keluarga di bumi. Keluarga di sini bukan dalam pertarian darah, tapi keluarga di sini dalam hal diperhatikan, disayangi, dan benar-benar dicintai. Para sahabat bertanya, halillahi ahlun ya Rasulullah, apakah Allah punya keluarga wahai Rasulullah? Naam, lillahi ahlun fil ard. Ya, Allah punya keluarga di bumi. Manhum, siapa mereka? Alladzina yaqra'una al-Qur'an ghuduwa wa 'ashiya. Orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Bahkan Nabi menjelaskan dengan sumpah beliau, wallahi man akramahum akramahullah wa man ahanahum ahanahullah. Demi Allah, siapa yang memuliakan para pembaca Al-Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah. Dan demi Allah, siapa yang menghina, meremehkan para pembaca Al-Quran, dia juga akan dihina, diremehkan oleh Allah. Na'udzubillah min. Oke, maka jamaah sekalian, orang yang rajin membaca Al-Quran itu besok di hari kiamat tidak usah bingung-bingung cari alamat surga. Baru bangkit dari alam kubur, udah dijemput sama panitia. Dituntun dijak nang swarga. Enak ana sing jemput. Kadek kula sampean kan gak begitu pengalaman daerah kono. Dijemput dijak nang swarga. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, sekarang kita lanjut. Agama apapun itu bisa tegak dengan tiga dimensi. Ada dimensi ritual, ada dimensi sosial, ada dimensi intelektual. Gak ngerti yang wis pokoknya tak omong no. Pertama, dimensi ritual. Ini yang berkaitan dengan ritus-ritus religius. Lek wong sambong ngarani peribadatan. Wis ngono ae. Di Islam ada sholat, haji. Saudara kita Kristen, mereka ada misa, kebaktian. Kersane rondok pengalaman. Terus wong Hindu ya duwe arane aku ora ngerti. Mbah semedi, mbah tapabrata, Buddha juga ada. Yoga apa meditasi, apa namanya tetap ada ritus religius peribadatan. Bahkan sing kejawen semacam Purbakayun, Dharma Gandul. Iki darmone kudu katut, nek ora katut kudu dadine gandul-gandul. Itu juga ada ritus-ritus religiusnya. Nah, iki kita bangsa Indonesia sekarang ini bahkan udah masuk ekstrim ritual. Mohon maaf ya, saya katakan ekstrim ritual karena masyarakat kita opo wae dihubungke karo agama. Semua dikaitkan dengan agama. Ini yang saya maksud ekstrim ritual, sehingga jangan heran di Indonesia ini kalau udah menyangkut agama, sensitifnya luar biasa. Masyarakat paling mudah diadu domba, diprovokasi, didu pakai isu agama. Betul? Betul? Kita memang udah masuk ke wilayah ekstrim ritual. Apa wae di agama no. Sampai istilah-istilah itu banyak yang pakai istilah agama. Coba, kalau ada pakai niqab, kerudung yang panjang, lebar, itu disebut syar'i. Pakaian syar'i. Sampai bangsa ini ada bang syariah. Rumah makan syariah. Suwe-suwe ada tempat prostitusi syariah. Hotel syariah. Lho gitu. Diistilahkan ke agama. Ibu, di Kediri itu ada tahu namanya tahu takwa. Tahu takwa. Wong Batang lek kepengin niru ora apa-apa, tempe iman. Onde-onde sabar. Getuk ikhlas. Cendol dawet naudzubillah min dalik. Wis kabeh-kabeh dikaitkan dengan agama. Sampai kalau ada pohon cemara katanya itu pohon Kristen. Lo cemara itu dibaptis kapan? Engko lek pohon kurma jare pohon Islam. Berarti lek ngono wong Kristen gak oleh mangan kurma. Wong Buddha gak entuk mangan kurma. Itu yang saya maksud, kita itu kadang terlalu over. Ngerti po ora ya wong-wong? Ngerti nggih? Ngerti nggih? Ya wes lek ngerti. Jujur ya, saya sering sampaikan kritik di mana-mana ya. Indonesia ini terlalu banyak mau'idzah hasanah tapi sangat kekurangan uswatun hasanah. Wakeh wong sing pinter pidato tapi ora pinter dadi contoh. Guyumu ora penak. Maksudmu aku ngono. Sakarepmu. Sehingga banyak ceramah, tapi tidak terarah, tidak mampu membenarkan jamaah, enggak menimbulkan maslahah. Indonesia ki acara apa wae mesti ana mauidzah hasanah. Ayo coba, Maulid Nabi, mauidzah hasanah. Nanti sebentar lagi Rajab, Isra Mi'raj, mauidzah hasanah. Sya'ban menjelang Ramadan, menyongsong Ramadan, mauidzah hasanah. Bulan Ramadan ada peringatan nuzulul Quran, pasti ada mau'idah hasanah. Nanti udah masuk lebaran, halal bihalal ya mau'idah hasanah. Habis itu mulai pemberangkatan haji, orang-orang syukuran mau berangkat haji ya mau'idah hasanah. Lamaran mau'idah hasanah. Orang nikahan, walimatul nikah, walimatul arus, mau'idah hasanah. Mantene meteng, walimatul hamil, mau'idah hasanah. Punya anak, syukuran, tasmian, walimatu tasmiyah, mau'idoh hasanah. Anaknya di khitan, walimatul khitan, yo mau'idoh hasanah. Saya udah pernah diundang semua acara-acara itu. Yang belum tinggal satu, saya belum pernah menerima undangan mau'idoh hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Itu yang belum. Lu banyak mau'idoh hasanah. Tapi kita sangat kekurangan uswatun hasanah. Maaf ya, kita itu terlalu banyak teori, kurang praktek. Kita kaya trik, tapi miskin action. Bawang neng majelis pengajian ini lho, dinasehati karo kiai, karo penceramah, karo ustad. Para jamaah, jangan bercerai-berai. Mari kita mempererat ukhuwah dan kerukunan. Al-ittihad yurisul quwah. Wis dalile macam-macam. Wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dikongkon rukun, lu mulih tekan ngomah, gegeran karo bojone. Diterangkan sama ustadznya di majelis taklim kayak gini. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan kalian saling menggunjing. Ojo seneng ngerasani. Loh, ustate belum mingkem. Iku malah ibu-ibu ngerasani penceramae. Ono, ket mau ngerasani aku. Ono, wonge nganggo kudung warna pink. Dikira aku enggak ngerti apa. Duh, kok ora padha karo no YouTube, Jo. Saiki klambiku anyar. Aku kalau ngaji di daerah Pekalongan, Batang, Pemalang, menyesuaikan. Sini kan daerah batik. Ini aku ngaji pakai batik. Baru dikasih hadiah sama seseorang. Ini wonge ning kono. Seweneng klambine tak nggo. Ini kalau ngasih baju, ngasih sarung, ngasih pakaian ke kiai, ke mubalek, ke ustadz yang suka berdakwah, itu ya dapat pahala seperti yang berdakwah. Jadi kayak gini yang ngasih baju saya, itu dapat pahala seperti saya yang lagi ngaji pakai bajunya. Bayangkan kalau saya nggak pakai baju. Apalagi ngasih mobil misalnya. Masya Allah. Rasulullah itu pernah bersabda gini. Ini ngasih penjelasan. Kalau kamu bisa ngajar Quran, ngajar. Pahalamu luar biasa. Kalau kamu gak bisa ngajar, jangan ngajar. Bingung nih. Gak iso mulang, ngomulang. Bingung nih. Nah, kamu biayai orang-orang yang ngajar Quran, ustadz-ustadzah, sama saja. Menjahaza faqad ghoza. Siapa yang membekali orang yang pergi berperang, memberi bekal orang yang pergi berperang, itu dapat pahala sama dengan yang pergi berperang. Sapa wonge nyangoni wong sing budal perang entuk ganjaran padha karo wong sing budal perang. Sapa wonge nyangoni kiai kan ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya ulang ya. Kita itu terlalu banyak trik tapi kurang action. Maaf. Kita yang punya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, tentang kesucian, tentang kebersihan. Bahkan di mana-mana itu ada tulisan an-nawafatu minal iman. Yang punya kita. Tapi yang mengamalkan malah orang lain. Sorry. Seluruh dunia, kota yang terkenal paling bersih, rapi, satu Tokyo, dua Singapura. Dan itu bukan kota milik umat Islam. Sedangkan kota yang terkenal kumuh, kotor, kemproh, langganan banjir. Siapa ngomong Bojonegoro? Iku mbiyen. Pak iki Bojonegoro wis dadi metropolitan kok. Loh. 2/3 cadangan minyak mentah Indonesia itu blok cepu milik Bojonegoro. Tak stop. Garing wong Batang. Aja macem-macem. Kita yang punya an-nadzafatu minal iman, kebersihan adalah bagian dari iman, tapi tempat-tempat ibadah orang lain bersih-bersih, baunya harum-harum, wangi-wangi, sampean mlebu gereja lah wangi-wangi, harum-harum. Ayo. Ning masjidmu samping ditulisi an-nadzafatu minal iman, kebersihan adalah bagian dari iman. Jajali sampean mlebu jedinge. Engko lak pesinge 27 derajat. Jeding-jeding toilet kamar mandi samping masjid milik umat Islam, itu rata-rata pesingnya standar internasional. Pesing fiddini wad dunya wal akhirah. Ngono tulisane an-nadzafatu minal di dalam masjid, maaf, ana telek cecek. Ora disuceni, cuma dibunderi kapur, wer. Ditulisi awas telek. La haula wala quwata illa billah. Saya pernah ke Singapura beberapa kali. Ya. Gini-gini udah sering healing ke luar negeri. Anggitmu kaya wong sambong. Urip mengutek wae. Sugih ora tau numpak pesawat. Ora tau ngerti pramugari. Ngertimu bojomu sing burek-burek sampai cangkeme ndermi meletek-letek-letek-letek-letek. Enek pramugari iki wis ayu-ayu mulus-mulus, gek sikape ramah, ada yang bisa dibantu. Mulane sekali-kali healing luar negeri. Ya saya kalau ke luar negeri itu ono sing takon, ngapain? Ngarit. nganyelke, yo ngaji. Itu diajak jalan-jalan sama panitia, naik perahu di sungai. Ya mesti, masa naik perahu no kuburan. Masya Allah, sungainya itu airnya betul-betul jernih, bersih, bening, gak ada sampahnya. Mau plastik, kertas, botol bekas air mineral, gak ada sama sekali. Sampai ikan kecil-kecil itu lo kelihatan, iwak gadul di lo ketok. Bening, bersih, jernih. Iku kali nang Singapura, ayo kali sambong. Gak ketok banyune. Sing kertas, sing plastik, sing botol, sing softtek, BH, dorong vitamin trimpul-trimpul sing warnane kuning. Sampai gak ketok banyune. Tapi dalile an-nadzafatu minal ngeri. Ngapunten. Negara yang paling aman dari tindak pidana, tindak kriminal, satu New Zealand, Selandia Baru, dua Belanda. Yang itu bukan negara Islam, paling aman. Ning Selandia Baru gak ono maling. Di Belanda itu gak ada pencuri. Sampai beberapa penjara tutup karena gak ada penghuninya. Lu bener ya? Sekarang saya tanya, jawab sing banter, sing kenceng. Di manakah orang paling sering kehilangan sandal? Masjid. Padahal masjid itu rumah Allah. Allah Maha melihat. Lu kok sandal sering hilang? Siapa ngomong keliru? Ya ora keliru manjen sikilmu sikil PKI kok. Keliru kok bendino. Ironi kan, masjid tempat ibadah umat Islam. Masjid diyakini sebagai rumah Allah. Umat Islam juga yakin Allah selalu melihat. Tapi kok sandal sering hilang? Takdir. Mbah-mbah. Ngapunten ya. Ini yang saya maksud ekstrem ritual. Aku dadi kelingan yo. Cek kapan kae? Pokoke wis rondok lawas. Kula niku nonton pertandingan sepak bola kesebelasan Saudi Arabia melawan Republik Tiongkok, Cina. Manggone ning Stadion Jeddah. Jadi Saudi Arabia dadi tuan rumah. Masya Allah. Stadion penuh dengan bendera warna hijau dikibarkan. Tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu memang bendera Saudi. Stadion penuh dengan orang pakai jubah. Memang jubah pakaiane wong Arab. Stadion wong jubahan tok. Bendera hijau tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berkibar memenuhi stadion. Dan gemat takbir berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memberikan support dan dukungan untuk kesebelasan. Untuk timnas Saudi Arabia. Hasil akhir pertandingan itu 0-9. Menang Cina. Aku mikir, iki Allahu Akbar kalah karo singkek. Ya Allahu Akbar kok kalah karo hanya yang penting menang hanya. Apa salah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya? Ndak. Apa salah Allahu Akbarnya? Ndak. Dudu cak-cakane. Allahu Akbar gak dikain dukung bal-balan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gak dikain dukung pertandingan bola. Jangan salah, bukan berarti Allahu Akbar gak mandi. Salah sasaran. Ayo lek gak percaya. Undangno Kiai Sewu sing terkenal dongane paling mandi nek perlu sak Samsudin celukan pisan. Ayo sapa? Ayo. Dipilih Kiai sak Indonesia sing paling ampuh dongane. Kongkon istighosah, kongkon dongake. Timnas Indonesia musuhnya Real Madrid. Insya Allah banyak. Loh, apa dongane kiai-kiai kuwi ora mandi? Lha aja nyalahne donga. Wong ora cae kok bal-balan diistighosahi. Ana ustaz dikongkon dongakne, "Ini bal-balan supaya menang istighosahi." Ustaz rondok koplak. Ora cae. Wis to, sak juta kiai Indonesia sing paling ampuh dongane, kondongani timnas Indonesia. Musuhke Barcelona, MU, banyak-banyak. Paham? Paham? Donga ki ana adabe. Nek gak sesuai karo adab, gak sesuai karo umume, malah pelecehan. Ana wong donga, duwe pitik, yo pitike yo biasa. Terus donga, "Ya Allah Gusti, jenengan Maha Kuwasa nggih Gusti. Jenengan saged napa-napa Gusti. Kula nyuwun pitik kula saged ngendhog gedene padha bal voli Gusti." Kuwi gak mesake pitike, yo ndondomi pitike. Oke. Ulama dulu sukses menyebarkan Islam, mengajarkan Islam, mengembangkan Islam bukan dari mau'idzah hasanahnya, tapi dari uswatun hasanahnya. Bukan dari pidatonya, bukan dari ceramahnya, tapi dari contoh konkretnya. Ulama dulu itu apa yang dikatakan dikerjakan. Setiap kata yang diucapkan diamalkan, setiap kalimah yang disampaikan diamalkan. Itu ulama dulu. Beda karo ulama saiki. Kiai mbiyen kuwi nek pidato ora penak, tur yo ora suwe, sedilu. Dibanding sama ustadz-ustadz sekarang, enggak ada apa-apanya. Coba buka medsos, klik YouTube. Udah cari, mau nyari ustadz yang kayak gimana, komplit di situ. Ustadz sekarang itu pinter orasi, argumentasi, diplomasi, dalilin neridik, tek. Kiai dulu gak ada apa-apanya. Ustadz sekarang ceramahnya enak-enak. Kalau kiai dulu ceramahnya gak enak, yo gak suwe. Munggah panggung, pidato, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu para jamaah, supados dicintai Allah derajate mulya donya akhirat, monggo nindakaken sholat tahajud nggih. Nggih, pun cekap semanten, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Mudun mulih kiyaine. Tapi kiai yang nyuruh tahajud, beliau istiqomah rutin tiap malam qiyamul lail, tiap malam tahajud, merintah tahajud, kiyaine yo istiqomah tahajude sehingga ampuh mandi jamaah faham kabeh. Dikongkon napa karo kiyaine? Kon tahajud. Kiyaine mau ngaji nerangke apa? Tahajud. Faham kabeh. Lho saiki ceramah sak jam setengah sing mbok apalke apa? Paling tekan ngomah lucu kiyaine. Coba dicari lucunya. Maaf ya, yang enggak suka ngelucu, maaf. Kenapa saya ceramah ada lucunya, ada humornya? Itu satu, untuk memudahkan pemahaman. Soalnya yang dihadapi, maaf banget, masih di bawah rata-rata. Ya kalau ngaji di pesantren beda lagi. Makhotnya dari mana, marjeknya kemana, ditunjukkan. Dalilnya apa ini, ditunjukkan. Kalau ngaji di depan akademis, beda lagi. Gaya bahasanya beda, kalangan akademis. Lah ini kan kalangan jemburis. Ya harus beda-beda. Coba, kalau ustadz sekarang, Masya Allah, enak ceramahnya. Tapi sama sekali gak ada asarnya. Gak ngefek. Kiai dulu, besoknya undangan ceramah lagi, naik panggung, gak suwe. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, bapak ibu, supados uripe barokah, rezekine barokah, nindakaken sholat duha nggih. Nggih, pun cekap semanten, akhirul kalam." Arep rampung ana sing usul, "Nun sewu Mbah Yai, ngapunten, dawuhe jenengan tahajud wingi dereng ditindakke, ampun ditambahi riyen." "Oh ngono ya wis, duhane ora sida. Ana ceramah ora sida bareng. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Mudun. Tapi mandi. Lah aku saiki ceramah gaya ngono kuwi ora disangoni karo panitia. Halo? Halo? Bedanya apa? Di situ tadi bukan hanya mau'idzah hasanah, tapi langsung uswatun. Suksesnya bukan dari pidatonya, bukan dari ceramahnya, tapi dari contoh konkretnya. Ini soal mandi-mandi ning. Aku dadi kelingan. Pernah ceramah neng daerah Jawa Timur, wilayah selatan. Itu saya begitu dipanggil, mau naik panggung, dipanggil sama MC. Cara berikutnya, ceramah agama yang akan disampaikan gitu. Begitu saya mau naik panggung, tapi panggungnya api, gak kaya iki. Waktu itu panggungnya api, iki apa iki ya semua. Iki wis ngepir kabeh. Saya mau naik, itu ada, maaf bapak-bapak wis sepuh, wonge ra ngromesi, sarunge wis ngepir, nganggo klambi cekak, penitine kalong telu. Nek kupluke niku serupane kaya ulune garangan. Kula niku diuber terus digapyuk, dibisiki. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Mau idzah mek ngono tok. Bisiki kula nuturi kula. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih, mancep ning utek. Mancep ning ati. Kula badhe munggah panggung bingung madosi tanggane. Endi tanggane? Perkara kelingan. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Iku ngene ikhlas. Begitu munggah materi ceramah kula korat-karit kacau balau. Lah kula kelingan nih. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Mau idohnya cuma begitu tapi mancep. Wis mbuh ceramahku modele piye? Ra cetho. Begitu rampung ramah tamah. Kan rampung ceramah biasane ono mangane. Mbuh no kene iki ono mbuh ora cetho. Biasane kan ono. Niku kula mboten kolu mangan. Lah wong arep gek mulo arep ngeleki langsung no kuping kuwi krungu. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Masyaallah mancep. Ngantos kula mantuk mpenten mobil perjalanan pulang. Rumangsaku iki wonge no andengku ning aku dibisiki. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Ya Allah, tekan omah aku turu ipen-ipenen yo ketemu wong kuwi diomongi. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Saestu Bapak Ibu, kula mantun diomongi wong niku lho. Hampir ana 4 wulan kula pidato ten pundi mawon mboten nate arep-arep sangu. Iso ikhlas ya ora mikir amplop, ora mikir transport ngono. Tapi kuwi wis suwe wisane, suwi. Lawas wis suwe. Saiki yo mikir kok. Wis suwi wisan kuwi. Aku mek ndonga, muga-muga ora sering-sering ketemu wong model ngono kuwi aku ngono. Duh. Iso ngerusak stabilitas perekonomian. Iki kok ana sing gudho aku. Ya, terus aku rangkul mbok bisiki. Gus. Ora mandi nek cangkemmu. Jadi nek sembuh. Jadi ulama dulu sukses-sukses itu dari contoh konkretnya. Gini, para jamaah, Islam di Indonesia ini kan macam-macam. Ada 3 kelompok besar. Ada yang tatarruf. Hoi, ya Allah, rungokne to Bu. Saman ben iso memilih dan memilah. Ini yang ekstrim, yang dikit-dikit haram, syirik, bid'ah, haram, syirik, bid'ah. Ekstrim lah. Ini biasanya dia taunya Islam hanya dari medsos. Biasanya ini ustadz-ustadz kanan, ustadz-ustadz kiri. Maksudnya ustadz kiri itu dia bacanya dari kiri, terjemahan. Nah, kalau ustadz kanan kan bacanya dari sebelah kanan. Itu insya Allah wis mateng itu. Ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, ulumul Quran, asbabun nuzul, sababul wuruk, mantek, balaghah, nahwu sorobnya wis mateng wisan. Ustadz kanan. Ya, ustadz kiri kan mocoe teko kiwa. Dah enggak usah dibahas nemen-nemen, pokoke ana sing model ngono-ngono ku aja dieloki. Nah, ada yang liberal. Biasanya agama difahami pakai akal. Maka jangan heran di Indonesia ini orang yang ngaku jadi nabi udah enggak terhitung. Wakeh, seeling toh, biar nono Ahmad Musaddiq Al Gendengu. Orang Bogor, guru olahraga, ngaku didatangi malaikat Jibril, dikasih wahyu, dia nabi terakhir. Ya alhamdulillah, di Indonesia ini setiap ada nabi selalu palsu. Sekarang ngaku nabi 3 hari kemudian ditangkap polisi. Ini termasuk prestasinya polisi Indonesia, udah berapa nabi yang berhasil diamankan. Bahkan ada seorang perempuan namanya Lia Aminuddin, Lia Edian itu, bikin komunitas Eden itu ngaku jadi malaikat Jibril. Sama di penjara, saya kira mati wonge. Di Malang itu ada mantan petinju namanya Yusman Roy. Dia mengajarkan sholat diterjemah pakai bahasa Indonesia dan pakai bahasa masing-masing. Daripada bahasa Arab gak ngerti, alasannya begitu. Ini urusan sama Allah, ibadah ya, sholat boleh diterjemah. Jadi mulai azan iqomah itu gak pakai Allahu Akbar, terjemah bahasa Indonesia. Jadi komatnya ya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mari kita sholat, mari bahagia. Sholat sebentar lagi ditegakkan, sholat hampir ditegakkan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah. Gitu. Lah nanti imam takbiratul ikhramnya enggak pakai Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nah, bareng makmum Jawa sing ora iso bahasa Indonesia. Allah gede banget. makmum sing Madura malah kacau. Allah Maha Jeraja tak iya. Sempuh. Berarti baca Fatihahnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menjadi raja pada hari kiamat. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau berikan kenikmatan kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Wiwaladoline. Loh, makmumnya yo gak amin yo. Kabulkan. Terus pokoknya gendeng-gendengan. Nah, kita di Indonesia ini dalam beragama ngambil yang tengah-tengah, yang tawassut, yang i'tidal dengan ciri utama at-tawazun wat-tasamuh. Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin, maka syariat dikembangkan berpadu dengan adat istiadat. Agama dipadukan dengan budaya sepanjang tidak menyimpang dari akidah dan syariat. Makanya berhasil di Indonesia ini. Ini agama, ini budaya. Ini islami, ini tradisi. Ini syariat, ini adat. Tidak dipertentangkan, tapi dijodohkan, dipadukan, namanya akulturasi budaya. Sampeyan biar paham. Coba golek sing ayu ora nemu. Portugis jajah Indonesia, bukan cuma menjajah dari segi ekonomi, pengen menjajah akidah. Enggak berhasil. Belanda 350 tahun lebih, mereka bukan hanya menjajah ekonomi, menjajah akidah. Belanda juga menawarkan agama, tapi agama yang ditawarkan Belanda gak laku. Yang laku agama yang ditawarkan oleh para wali, para ulama, para pejuang Islam di Indonesia. Kenapa? Nah, karena Belanda itu kereng-kereng. Kalau para wali kan mengetutkan. Jadi budaya dan adat di masyarakat gak langsung diberantas secara total. Enggak. Tapi diislamisasi perlahan-lahan. Nanti kalau sudah tumbuh kesadaran kuat, hilang dengan sendirinya. Keren. Makanya hampir 90% masyarakat Indonesia beragama Islam. Dulunya ateis, dulunya enggak kenal Tuhan. Kelenek bangsane Nyiroro Kidul, Nyiroro Lor, Nyiroro Wetan, Nyiroro Kulon, Nyiroro Tengah, Nyiroro Pojokan, Mak Lampir, Nenek Pelet, Gerandong, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lho kok iso malik grem yang hampir 90% beragama Islam. Nah ini keren. Woi, Paham sampean yang saya maksudkan? Ini tawassut. Jadi budaya kuwi penting, adat penting napa mboten? Coba tak genahke sampean biar paham. Adat penting napa mboten? Budaya penting napa mboten? Penting. Contoh ya, memandang situasi dan kondisi itu penting. Ngapunten ngapunten. Ayat Quran satu pun enggak ada yang salah. Satu pun enggak ada yang keliru. Mutlak kebenarannya. Siapa yang berani menyalahkan ayat Quran? Sini, tak antemi. Makanya sampai enek pendeta 300 ayat Quran harus direvisi. Yakin no ngarepku tak jejeli tungkak cangkeme ambe aku. Rawani mulai saiki. Saya pudin ini. Embo sing den-den yo gak tepak modele. Lah kuwi ra asale jare Islam terus saiki dadi pendeta. Saya pudin lho, saya pudin minggat nang Amerika rawani mulai. Mulih kon metuki Anwar Zahid. Ngene iki wis wani sembarang kali rebu sapa luar negeri sapa ndi-ndi. Ora wedi apa-apa, wedine cuma karo bojo tok. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayat Quran itu sama sekali enggak ada yang salah, semua mutlak kebenarannya. Tapi kalau dibaca enggak sesuai dengan keadaan, ya wagu, saru. Misale ono acara mantenan, resepsi. Mempelai putra-putri sudah duduk di dekorasi itu loh. Terus MC-ne, para tamu undangan, bapak dan ibu semuanya yang berbahagia, kita sama-sama menyaksikan kedua mempelai sudah bersanding duduk mesra di singgasana. Kita doakan semoga keduanya bisa membina mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Salah mboten ayat Qur'ane? Mboten. Ayat Qur'ane mboten salah. Sing salah ku MC-ne ora pas. Wong ayat pengantar jenazah diwaca nanggone walimatul arus. Paham mboten? Adat penting, adat. Lek cara Bojonegoro nggen kula adate nyuguhi ngombe penceramah kuwi sing anget-anget, sing panas-panas kaya jahe, kaya kopi, itu biar di tenggorokan enak. Itu Bojonegoro. Tapi nek sambong wis cukup ngene-ngene iki. Ya enggak nyalahke wong adat. Sing luwe masuk ku ya sing anget-anget. Ngono. Karena nek Bojonegoro iku adate ya diparingi gelas kosong terus diiling ngunjuk nganggo gelas. Nek kene adate kan sedotan. Ya ora nyalahke wong adat. Termasuk Bojonegoro adate lek ana mubalek kiai omahe ado perjalanan jauh niku sak derenge ceramah diaturi dahar sik. Niku nek Bojonegoro, lek sambung ya garing. Wong sambunge nganggo adate malaikat. Aku tiwas mau perjalanan ora mangan babar pisan. Jaga ke mosok engko ra yo dikeki mangan sampe panitia. Tekan kene dienggokke. Yes, alhamdulillah transit mangan. Tibake ora. Nang dikepung wong dipotak-foto di video jebret-jebret selfie. Aku meneng ae. Rasane atiku, aku ki luwe. Kabeh njejeri ngajak foto, njejeri ngajak foto, jebret. Ora ana sing nyuguhi mangan. Duh, aku adate sambung ngene iki. Mboten sami nek Bojonegoro mboten. Kayak ngerti sing diundang tebih ngoten niku pun dicepakke daharane, ndugi langsung dahar sik engko ceramah iso kuat. Ya kan prediksi perjalanan adoh ki tengah perjalanan mesti ora mangan iki, mburu waktu. Pemaneh kaya aku ngene iki njagake. Breset. Adat. Adat iki penting. Woi. Salam. Sae napa sae? Mengucapkan salam sae napa sae? Tapi nek enggak sesuai karo situasi, enggak sesuai karo adat, ya saru, wagu. Salam itu beda-beda. Salamnya orang mau masuk rumah, orang namu. Assalamualaikum. Salame orang ketemu di jalan, nyapa, beda lagi. Bro, waalaikum. Beda kan? Santri ketemu kiai, bungkuk, ngelesot. Assalamualaikum. Beda lagi toh? Woi. Ya Allah. Kiai mau ceramah, salamnya beda lagi. Suaranya digedek-gedekke untuk memancing para jamaah biar fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lek tentara polisi udah biasa. Biasa disiplin, biasa tegas. Sampai salam pun tegas. Diwasol biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyanyi beda lagi. Penyanyi salamnya kan. Ayo selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Anwar Zahid mau ceramah mengucapkan salam pakai gayane penyanyi. Mesti jamaah Edian kok diundang. Paham? Paham? Nah, maka maaf, kenapa Amrozi dihukum mati? Imam Samudra dihukum mati? Bukan salah Islamnya, sorry. Gaya Islam Timur Tengah dibawa ke Indonesia. Resiko hukuman mati. Bukan Islamnya yang salah. Indonesia ini masyarakatnya mantan Hindu, mantan Buddha, mantan ateis, mantan klenek. Beda dengan Timur Tengah, Arab yang mantan Yahudi, mantan Nasrani. Maka gaya penyebaran Islam di Timur Tengah sama di Indonesia harus beda karena kultur masyarakatnya berbeda. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini jenius lokal, kecerdasan para wali dan pejuang Islam di Indonesia. Perlahan-lahan. Ngono, Bro. Setengah rolas sok wisan. Halo. Halo. Tahu kan, masyarakat kita dulu seneng sama budaya, seneng sama kesenian. Oke, para pejuang agama masuk ke ranah situ, enggak langsung diharamkan. Diikuti perlahan-lahan, disisipkan nilai-nilai agama. Nanti kalau sudah tumbuh kesadaran, baru dihilangi secara bertahap. Andaikan enggak seperti itu, mungkin sampai sekarang Islam di Indonesia masih berat perkembangannya. Paham? Paham? Oke, oi. Dilanjut mboten? Ya, oke. Orang Jawa ini mau ngucapin Arab kan repot toh. Susah. Mau ngomong syahadatain, kangelan diwaca sekaten. Itu maksudnya syahadatain. Kalimah syahadah angel, kalimo sodo. Ra ngerti ya wis, ra ngerti ya wis. Oi. Coba mau ngucapin afwun artinya ampunan. Repot kan ilate wong sambung kongkon ngunekke afwun. Metot-metot. Akhirnya diambil enake apem. Itu artinya ampunan. Makane lek nyelameti wong mati, wong sambung sampai saiki ana apeme. Itu tafaul biar dapat afwun, ampunan. Terus mriki lek nyelameti wong mati lah ana apeme to nggih. Gak ngerti apem. Apa jenenge? Hah? Lah ya apem, sing empuk-empuk kenyal lho. Diulangi Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Repot, gak iso. Rabbi ufirli wali walidayya angel. Rabbi ufirli wali wal wali wal wali wal wali wal. Akhirnya dadi wali wal. Syamir khairan fatrukil bagho. Repot, dadi Semar Gareng Petruk Bagong. Syamir cancut tali wondo, bekerja keras. Khairan melakukan kebaikan. Fatruk meninggalkan. Bago kelacutan. Ini filosofi kehidupan. Syamir khairan fatrukil bago. Wong batang kangelan nguneke dadi Semar Gareng Petro. Udah, ini dimensi apa tadi? Apa tadi? Spiritual. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyyan wa kafa bika nashira. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuklan wa alaikal balag wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa la tusallib waqtan nazai imanana wa la tusallit alayna man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khaira ya dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya satar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlo bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala salah, segala khilaf, saya Anwar Zahid, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.